mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pikiranku patutnya menyadari siapa yang harus dan tak harus ku cari. Tetapi tak dapatku mengerti. Tinggalkan ku tanpa sebab yang pasti. Sesuatu yang harusnya terjadi. Kau sakiti aku, kau yang harus ku benci. Tetapi tak dapat ku mengerti. Tak dapat ku mengerti. Cari hati yang ku benci. Oh, ah, ah, ah.